إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أخوات الإيمان رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله kita pada pagi hari ini membaca di Al-Majlis Al-Hadi Wal-Ashrun Majlis Syahr Ramadan di majlis yang ke-21 Fi fadli al-ashri al-akhirati min Ramadan. Beliau ingin membahas tentang keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan. Setelah menyampaikan mukaddimahnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih menyatakan ikhwani laqad nazala bikum ashru ramadhan al-akhiratu. Wahai saudara-saudaraku, sungguh telah tiba berjumpa dengan kalian 10 hari terakhir Ramadan. Fiha al-khairatu wal-ujurul kathiratu. Di dalam 10 terakhir Ramadan terdapat banyak sekali kebaikan-kebaikan dan juga pahala-pahala yang begitu banyaknya. Fiha al-fadailul masyuratu wal khasaisul madhkuratu. Di dalam 10 terakhir Ramadan terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat terkenal dan keistimewaan-keistimewaan yang disebutkan di dalam agama ini. Kemudian beliau menyebutkan di antara keistimewaan 10 terakhir Ramadan, anna Nabi alaihi salatu wasalam kana yajtahidu bil amal fiha aktsar min ghairiha. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam itu sangat bersungguh-sungguh dalam beramal di dalam 10 terakhir bulan Ramadan dengan semangat yang lebih dibandingkan di hari-hari lainnya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi alaihi salatu wasalam kana yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi alaihi salatu wasalam itu sangat bersungguh-sungguh di dalam 10 hari terakhir yang tidak pernah beliau lakukan di hari-hari yang lainnya. Dalam Sahihain juga keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana nabi alaihi salatu wasalam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah tiba 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, membangunkan istri-istrinya. Demikian juga dalam musnad. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi alaihi salatu wasalam yakhlitul 20 bis salatin wan naumin. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 atau 20 hari pertama Ramadan, beliau masih mencampur antara tidur dengan sholat malam. Beliau sholat malam, beliau juga tidur. Ini dilakukan di 20 awal Ramadan. Fa'idha kanal ashru, tapi kalau sudah 10 terakhir Ramadan, syammaru wa syadal mi'zara, beliau menyingsingkan lengan baju, bersungguh-sungguh dalam beramal, dan mengencangkan tali pinggangnya, tidak lagi tidur. Inilah keterangan dari Ummul Mukminin, ibunda kita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana kesungguhan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika sudah memasuki 10 terakhir, beliau ahya laylah, menghidupkan malam-malamnya, dalam artian enggak tidur sama sekali. Berbeda di awal 20 hari pertama, masih ada tidurnya, masih ada salat malam. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, hadis-hadis yang tadi telah kita baca, itu merupakan dalil akan betapa besarnya keutamaan 10 terakhir Ramadan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam sangat bersungguh-sungguh di dalamnya, lebih daripada di hari-hari yang lainnya. Bersungguh-sungguh di dalam seluruh jenis-jenis ibadah, seperti sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, bersodakoh, dan yang lainnya. Dan sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam mengencangkan tali pinggangnya. Maksudnya di sini adalah menjauhi istri-istri beliau untuk fokus menjalankan sholat malam, ibadah, berzikir. Ya, karena Nabi alaihi salatu wassalam itu menghidupkan malam-malamnya dengan sholat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir dengan hati beliau, dengan lisan beliau, dengan anggota badan beliau. Karena kemuliaan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Karena dalam rangka ingin mencari Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang mana barang siapa yang mengamalkan ibadah, menghidupkan malam-malam, atau menghidupkan di malam Lailatul Qadar tersebut, berbagai macam ibadah karena iman dan mengharap pahala, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Zahirnya hadis ini menunjukkan bahwasannya betul-betul Rasulullah alaihi salatu wasalam menghidupkan malam-malamnya semuanya. Ya. Untuk beribadah kepada Allah. Berzikir, membaca Al-Quran, sholat tahajud. Dan juga beliau mempersiapkan untuk itu semuanya dan juga makan sahur di dalamnya. Baik. Masya Allah, rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga menyebutkan, ma'a'lamuhu alaihi salatu wassalam qawma laylatan hatta sobah. Lianna ihya al-layl athabit fil ashri yakunu bil qiyam wa ghairihi min anwa'il ibadah. Ya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya tidak pernah mengetahui Nabi alaihi salatu wassalam menjalankan qiyamul lail sampai waktu subuh. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menghidupkan malam-malamnya yang telah tetap itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, menjalankan berbagai macam ibadah terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana yang beliau jalankan berbagai macam ibadah, ya, yang beliau jalankan berbagai macam ibadah, bukan cuma sholat malam tapi juga berzikir, membaca Al-Quran. Dan inilah yang dinafikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam riwayat ini, hanyalah masalah sholat tahajud sampai pagi, subuh. Ya, adapun Rasulullah SAW menghidupkan dengan berzikir, membaca Al-Quran, sekaligus sholat tahajud, dan ibadah-ibadah kebaikan yang lainnya, sampai makan sahur, beliau beriktikaf di masjid, ini semuanya telah betul-betul dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah juga menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan dari 10 terakhir Ramadan adalah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarga beliau, mengajak keluarga beliau juga untuk sholat malam, berzikir, agar bersemangat memanfaatkan malam-malam yang penuh barokah ini dengan sepantasnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah kesempatan dalam umur seorang hamba. Ghanimah yang begitu berharga. Ghanimah, harta yang perbendaharaan, harta yang sangat berharga yang Allah berikan taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin yang berakal untuk menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga ini dari dirinya ataukah keluarganya. Karena waktu yang penuh barokah ini itu cuma bilangan yang sedikit. Ya. Bilangan yang sebentar saja. 10 hari. Yang mana barakallahu fikum, bisa jadi di dalam 10 hari tersebut seorang insan akan mendapatkan berupa motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih Lailatul Qadar sehingga dia meraih kebahagiaan yang begitu besar di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, ya sungguh termasuk seorang yang sangat merugi. Kerugian yang sangat parah. Ya, tatkala ada sebagian manusia yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, kebaikan 10 terakhir bulan Ramadan. Engkau melihat banyak dari kalangan kaum muslimin, kata Syekh, yang menjalani waktu-waktu yang begitu berharga ini, 10 terakhir Ramadan, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kebanyakan mereka begadang di malam-malam tersebut, tapi untuk perkara yang batil. Begadang untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya. Kemudian apabila tiba waktu untuk sholat malam, mereka justru tertidur. Ya, maka sungguh mereka telah terluput. Ya, kebaikan yang begitu besar, kesempatan yang begitu agung, waktu yang sangat berbarokah, ya, terluput dari mereka, yang mana ini merupakan tala'ubu syaitan, merupakan permainannya syaitan, yang mana syaitan menginginkan untuk mempermainkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, berbuat makar kepada mereka. Bagaimana caranya agar mereka dihalangi dari perkara yang begitu besar, mereka disimpangkan dari perkara yang begitu besar manfaatnya 10 terakhir bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku itu engkau wahai syaitan tidak akan bisa menguasai mereka kecuali orang-orang yang mengikuti dirimu dari orang-orang yang menyimpang. Maka orang-orang yang berakal dari kalangan kaum mukminin tidak akan mungkin mengambil syaitan sebagai temannya. Tidak mungkin menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan dia tahu syaitan begitu besar permusuhan kepada dirinya. Sungguh ini tidak sesuai dengan akal sehat dan juga keimanan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, afatattakhidhunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Apakah kalian mau menjadikan syaitan dan bala tentaranya menjadi wali-wali selain aku. Wahum lakum adu, padahal mereka, syaitan dan bala tentaranya, itu adalah musuh bagi kalian. Bi'salil zalimina badala, sungguh jelek sekali orang-orang yang zalim itu mencari pengganti. Semestinya seorang mukmin itu mengambil Allah Azza wa Jalla sebagai wali. Ternyata ada di antara mereka yang menjadikan syaitan dan anak keturunan syaitan menjadi wali-wali, teman-teman, dan sebagai seorang yang ditaati. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Maka Syekh rahimahullah menyebutkan di sini di antara gambaran orang-orang yang dipermainkan oleh syaitan adalah orang-orang yang bermain-main di 10 terakhir bulan Ramadan. Orang-orang yang justru lalai akan keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, mereka begadang. Mereka banyak melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, bahkan memudaratkan diri-diri mereka di waktu-waktu yang begitu berharga. Maka ini di antara tala'abu syaitan bihim. Ya, syaitan mempermainkan mereka, memalingkan mereka dari keutamaan yang begitu besarnya. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan di antara keistimewaan dari 10 terakhir bulan Ramadan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa beriktikaf di sana. Apa itu iktikaf? Kata Syekh rahimahullah, iktikaf adalah seorang menetapi masjid-masjid untuk fokus beribadah, mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan iktikaf ini hukumnya sunnah. Iya, hal ini ditetapkan oleh Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di bulan Ramadan. Para sahabat beliau juga beriktikaf bersama beliau. Iya. Demikian juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beriktikaf di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Ya, kemudian beliau juga pernah beriktikaf di 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Ya. Beliau kemudian menyatakan, sesungguhnya aku beriktikaf di 10 pertama bulan Ramadan ingin mencari Lailatul Qadar. Kemudian aku juga beriktikaf di 10 pertengahan bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, kemudian aku diberitahu, ya, dinyatakan kepadaku, innaha fil ashril awakhir. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Faman ahabba minkum an ya'takif faly'takif. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf mencari Lailatul Qadar, hendaknya dia beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan i'tikaf memang hukumnya sunnah. Hukumnya tidaklah wajib. Ya, beliau di sini menyebutkan ya, ketika dahulu beliau menjalankan i'tikaf di masjid, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu menyatakan ingin ikut i'tikaf bersama beliau. Minta izin kepada Rasulullah SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha diizinkan, kemudian dibikinkan tenda di masjid di 10 terakhir Ramadan. Setelah itu Hafsah istri beliau, ya, meminta izin juga untuk dibikinkan tenda ikut beriktikaf di masjid. Lalu dibikinkan tenda untuk Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah itu, ketika istri beliau yang bernama Zainab radhiyallahu ta'ala anha melihat kondisi demikian, beliau juga meminta untuk dibuatkan tenda di masjid untuk beriktikaf bersama sama dengan ya saudara-saudaranya. Hanya saja Ar-Rasul alaihi salatu wasalam karena satu hal ketika melihat tenda-tenda yang begitu banyak, beliau mengatakan ma hadza qalu bina'u Aisyah wa Hafsah wa Zainab. Apa tenda-tenda ini? Para sahabat menjawab, ini tenda-tenda i'tikaf miliknya Aisyah, miliknya Hafsah, miliknya Zainab. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan al birru aradna bihadza inzi'uha fala araha. Apakah kebajikan yang mereka inginkan dengan ini semua? Maka lepaskan ini semuanya dan saya tidak ingin melihat tenda-tenda ini semuanya. Akhirnya tenda-tenda tersebut dilepaskan dan beliau pun meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan. Ya, dalam keadaan akhirnya beliau menjalankan i'tikaf di 10 pertama bulan Syawal. Tayyib, ini menjadi syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan kepada kita bahwasanya pernah karena satu hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beriktikaf, ya, dan mengingatkan kepada istri-istri beliau juga untuk meninggalkan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Hanya saja, ya, beliau menjalankannya di 10 pertama bulan Syawal, di luar Idul Fitri tentunya. Hanya saja ma'asyal ikhwar rahimani wa rahimakumullah, ini para ulama menjelaskan tentang sunnahnya al-i'tikaf, ya, bukan suatu kewajiban. Hanya saja kebanyakan dari apa yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau itu beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, dan bahkan ketika di tahun saat beliau hendak wafat, beliau beriktikaf 20 hari terakhir, ya, di bulan Ramadan, menunjukkan kesungguhan dan keseriusan beliau di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan maksud daripada i'tikaf itu sendiri adalah hendaknya setiap seorang insan yang beri'tikaf berusaha memutus hubungan dari manusia untuk memfokuskan diri menjalankan ketaatan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala di masjid, mencari keutamaan pahalanya, dan lebih daripada itu ingin meraih Lailatul Qadar. Tayyib. Oleh karena itu sepantasnya bagi orang yang beriktikaf hendaknya dia banyak menyibukkan diri dengan berzikir, membaca Al-Quran, sholat tahajud, dan beribadah yang lainnya, dan hendaknya dia menjauhi segala perkara yang tidak berfaedah, menjauhi pembicaraan terkait dunia, walaupun tidak mengapa untuk berbicara sedikit dalam hal-hal yang mubah, bertanya terkait keluarga, kabarnya, atau yang lainnya dari perkara yang mengandung kemaslahatan. Karena dulu Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Sofiyah, ya, bintu Huyai radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau, ya, di masjid tempat beliau beriktikaf, ya, beliau berbincang-bincang dengan Sofiyah. Setelah itu beliau pun pulang mengantarkan Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha ke rumahnya. Kemudian di antara perkara yang membatalkan atau yang diharamkan dari orang yang beriktikaf adalah orang yang beriktikaf dilarang untuk berjima dengan keluarganya, ya, atau melakukan mukaddimahnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla nyatakan wala tubashiruhun wa antum akifun fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian padahal kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Adapun kalau seorang yang beriktikaf keluar dari masjid, ya, sebagian badannya, maka tidak mengapa dahulu Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid ketika beliau sedang beriktikaf dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu membasuh kepala beliau, ya, dan ketika itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedang haid, dan demikian juga Rasulullah SAW disisiri rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika, ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedang haid. Rasulullah SAW sedang beriktikaf di masjid, kepalanya saja dikeluarkan dari masjid ya, karena antara rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan masjid itu cuma berbatasan dinding. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau keluar seluruh badannya, orang yang beriktikaf keluar seluruh badannya dari masjid, maka di sana Syekh rahimahullah membahagi menjadi tiga keadaan dan masing-masing ada hukumnya. Yang pertama, kalau seandainya seorang yang beriktikaf dia keluar untuk perkara yang memang dibutuhkan, ya, sebagai manusia, tabiat manusia, ya, seperti menunaikan hajat ke WC, ya, untuk mandi janabah, ya, atau untuk makan dan minum. Apabila tidak ada petugas yang mengantarkan orang yang beriktikaf makanan, tidak mengapa dia untuk pulang mengambil makanan di rumahnya. Tayyib. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan perkara yang diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf keluar untuk hajat-hajat individu yang memang mesti dijalankan. Kemudian yang kedua adalah keluar untuk perkara ketaatan tapi enggak wajib. Ya, keluar untuk menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, ya, keluar untuk mengunjungi kerabatnya dan yang lainnya. Maka yang semisal ini, ya, dalam keadaan apa? Kalau seandainya dia mempersyaratkan sebelum i'tikafnya, saya kalau i'tikaf saya mau keluar demikian, kalau ada hajat orang meninggal saya ingin mengantarkan, maka hukumnya tidak mengapa. Akan tapi kalau sebelum dia beri'tikaf dia tidak mempersyaratkan demikian, maka dia tidak boleh untuk keluar menjenguk orang sakit atau mengantarkan jenazah atau menjenguk kerabatnya dan yang lain sebagainya. Walaupun itu hukumnya adalah perkara yang dianjurkan. Kemudian jenis yang ketiga adalah ketika seorang keluar untuk perkara tujuan yang menafikan i'tikaf. Seperti ada seorang keluar tujuannya untuk jual beli. Ya, keluar untuk urusan dunia, ke kebun, keluar untuk urusan dunia. Maka yang seperti ini, ya, adalah perkara yang menafikan i'tikaf. Ya, termasuk keluar ingin berjima dengan istrinya, menggauli istrinya. Maka yang seperti ini seorang tidak diperbolehkan dan bisa membatalkan daripada i'tikafnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahwasanya untuk waktu i'tikaf para ulama terjadi silang pendapat. Ya, wallahu alam bisawab, yang roji sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Baz rahimahullah adalah boleh walaupun 1 jam, 2 jam, ya, walaupun setengah hari, walaupun beberapa jam dari waktu yang dia sempat untuk menjalankan i'tikaf itu sendiri. Dan di sana pentingnya niat kita mengawali i'tikaf dan niat untuk kita mengakhiri i'tikaf. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjalankan i'tikaf itu dari malam ke-21. Masuk waktu maghrib malam ke-21 beliau sudah masuk, ya, ke masjid. Subuhnya beliau masuk ke tendanya. Ya, kemudian beliau menjalankan i'tikaf 24 jam berakhir nanti ketika malam Idul Fitr. Berakhir ketika malam Idul Fitr. Ya, kadang 9 hari, kadang 10 hari. Baik, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini pembahasan terkait dengan keutamaan-keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan juga kaum muslimin untuk bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan amalan-amalan yang dijalankan oleh beliau di 10 terakhir bulan Ramadan agar bisa mendapatkan keutamaannya. Kita cukupkan sampai di sini, biarlah kita lanjut di waktu akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.